kamu jangan menyerah untuk jadi nomor satu. Tak perlu malu, tak perlu marah, menang bukanlah segalanya. Tak perlu ragu, jangan menyerah untuk nomor satu. Oh yeah.